hampir meriki. Mangga ngerasa kenapa sambel kacang lagu merem payek urang, payek urang, payek urang bakule gawe lambine abang. Katik pinter mas pari aneh napa tesih enten tunggale. Tempe goreng apa besuk ya bisa gandeng. Katik pinter mas pari aneh napa tesih enten tunggale. Bakwan jagung, bakwan jagung, nyawang sepisan kok bisa wuyung.